Manusia di dunia hanyalah sebuah alat. Semuanya palsu, mereka semua penjilat. Memang energi ku tak mau jadi alat. Bersama ibu kita selalu berpegang erat. Manusia di dunia hanyalah sebuah alat. Semuanya palsu, mereka semua penjilat. Memang energi ku tak mau jadi alat. Bersama ibu kita selalu berpegang erat. Semua orang punya banyak muka. Muka dua, bahkan tiga atau lima. Sampai bingung bedainnya. Sampai mereka pada lupa mana sifat yang aslinya. Manusia, aku dewa, mereka semua udah gila. Ku bisa aja selalu jadi yang nomor satu, tapi tak mau mencolok, ku ingin menyatu. Ayano Koji dan Noreki, mereka panutanku. Pada waktunya semua akan jadi wibu. Bersiaplah, kita akan mendominasi dunia. Keras kepalan kuat, wibu selalu bersama. Kaneki dan Mikey bersatu, gara